Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Mudzakkaratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadis yang ke-7 dan yang ke-8 dari sahabat Anas bin Malik dan dari sahabat Ibnu Umar yang menjelaskan tentang bahwasanya segala urusan itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki wewenang sama sekali untuk membuat hamba menjadi baik atau mengamalkan kebaikan. Taib. Telah kita baca 2 hadis serta kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dari masing-masing hadis. Sekarang kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang kandungan secara umum dari 2 hadis tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-ma'na al-ijmali. Makna secara global hadis-hadis ini. Khada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rakah yauma Uhud ضد أعداء الله المشركين. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti pertempuran pada hari Uhud melawan musuh-musuh Allah dari kalangan musyrikin. فهزم المشركين في أول المعركة. Di awal pertempuran beliau berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Thumma bisababi mukhalafati ba'dil jaysh li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hikmatin aradaha Allah daratid da'irah 'alal muslimin. Namun dengan sebab kesalahan sebagian pasukan, yaitu pasukan pemanah, mereka menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena sebuah hikmah yang Allah taala inginkan, akhirnya keadaan berbalik. Kaum muslimin menjadi kalah. Jadi di awal pertempuran, kaum muslimin menang. Karena secara posisi, kaum muslimin menang banyak. Kaum muslimin menguasai medan ketika itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan sekitar 50 orang ahli pemanah di atas Jabal Rumat, di atas bukit. Dari bukit inilah pasukan bisa memantau pergerakan musuh yang ingin menyerang dari belakang. Jadi kalau ada yang hendak menyerang dari belakang, langsung dipanah dari atas bukit untuk dipukul mundur. Awal mula berjalan lancar. Semua pasukan mengikuti arahan dan komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal mula pertempuran dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ketika kaum musyrikin mulai mundur, mereka meninggalkan barang-barang sebagai ghanimah. Ternyata kaum muslimin yang ada di atas bukit melihat kalau kaum musyrikin sudah terpukul mundur dan sudah meninggalkan harta-harta mereka. Mereka menganggap bahwa pertempuran telah selesai dan bisa untuk mengambil ghanimah. Padahal itu adalah tipu muslihat dan makar dari orang-orang musyrikin untuk memancing pasukan kaum muslimin yang ada di bukit untuk turun. Mereka bergegas untuk turun. Komandan pasukan pemanah memperingatkan, jangan ada yang turun. Karena Rasulullah sudah berpesan kepada kita, jangan ada yang meninggalkan tempat ini sampai Rasul sendiri yang menyatakan selesai. Mereka beristihad. Loh, perang kan sudah selesai. Ghanimah sudah kelihatan. Musuh sudah terpukul mundur. Mau nunggu apa lagi? Akhirnya mereka pun turun, dan banyak sekali yang turun, yang tersisa di atas cuma beberapa orang saja. Akhirnya kesempatan ini diambil oleh Khalid ibn al-Walid yang ketika itu masih kafir musyrik. Dia melihat dari kejauhan ternyata pasukan pemanah turun. Dia pun dengan beberapa pasukan berkuda kaum musyrikin langsung mengambil jalur belakang. Mereka naik ke atas bukit, kemudian membantai sisa sahabat yang ada di atas, kemudian mereka pun turun menyerang kaum muslimin dari belakang. Kaum musyrikin yang awalnya tadi mundur melihat pasukan Khalid berhasil berada di belakang kaum muslimin, akhirnya mereka balik lagi. Sehingga posisinya kaum muslimin berada di tengah-tengah, pasukan Khalid bin Walid ada di belakang, sementara kaum musyrikin yang tadinya mundur kembali lagi, mereka ada di hadapan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ketika itu seakan-akan seperti biji yang siap untuk digiling. Akhirnya pasukan kaum musyrikin pun memblokir dan langsung menyerang bertubi-tubi kaum muslimin yang ada. Kocar-kacir otomatis. Barisan kaum muslimin tercerai-berai dan kocar-kacir. Dikatakan oleh penulis, Hafizullah, fastushhida ba'dus sahabah. Pada pertempuran itu ada sebagian sahabat yang meninggal dunia, mati syahid insyaallah. Karena kondisi yang ketika itu betul-betul carut-marut. Serangan balik yang tidak disangka dari musuh langsung memukul jantung kaum muslimin sehingga mereka pun tercerai-berai. Banyak para sahabat yang tumbang ketika itu. Wa usiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijuruh. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dengan luka yang sangat parah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustab'idan falaha haula'il musyrikin wa dukhulahum fil Islam. Haitsu balagha bihim as-safah wal 'inad ila hadzal hadd. Maka spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap mustahil kalau kaum musyrikin akan beruntung atau mereka mau menerima Islam. Itu mustahil. Kenapa? Karena mereka sudah sampai pada tingkat kebodohan dan penentangan seperti ini. Ya, ini Rasul melihat kaum musyrikin sudah berani untuk melukai Rasul. Berarti sudah tidak ada harapan kebaikan buat mereka. Ini menurut pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga beliau mengucapkan kaifa yuflihu qaumun shajjau nabiyahum. Bagaimana mungkin bisa suatu kaum itu berhasil? Bagaimana mungkin bisa suatu kaum itu akan selamat kalau kaum itu melukai nabi mereka sendiri? Nah, beliau mengucapkan ini karena jengkel melihat tindakan kaum musyrikin yang sudah kelewatan sampai pada tingkat melukai nabinya sendiri. Rasul menganggap tidak ada lagi harapan untuk mereka karena mereka sudah berani lancang dan kurang ajar kepada nabinya. Maka beliau pun mengucapkan ucapan ini. Thumma da'a 'ala jama'atin min sunadidihim famadakan. Rasulullah juga mendoakan laknat dan kejelekan pada sebagian tokoh kaum musyrikin ketika itu. Ya. Karena kondisi. Laqad anzalallahu al-'alimul khabir wal malik al-mutasarrif alladhi lahul khalqu wal amru wa lahul hukmu fid dunya wal akhirah 'ala akrami rusulih. Ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha tahu, yang maha menguasai, dan yang mengatur segala urusan, zat yang di tangannya segala urusan penciptaan, dan milik Allah hukum dunia dan akhirat, Allah menurunkan teguran kepada Rasul yang paling utama. Allah mengatakan, laisa laka minal amri syai'un, au yatuba alaihim, au yu'adzibahum, fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, engkau tidak memiliki wewenang sama sekali. Tidak memiliki wewenang untuk menerima taubat mereka atau menyiksa mereka hanya karena sebab mereka zalim. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan Rasul, wahai Rasulku, bukan wewenangmu untuk mengurusi nasib mereka. Bukan berarti ketika mereka zalim kepadamu, kemudian tidak ada harapan bagi mereka. Tidak seperti itu. Segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai liyal mulku wahdi wal hidayah wal idlal biyadi la mani'a lima a'taitu wa la mu'tiya lima mana'tu. Maksud dari ayat ini adalah Allah mengatakan milikkulah kekuasaan semata. Aku yang mengurus hidayah dan kesesatan. Tidak ada yang bisa menghalangi orang yang sudah aku beri dan tidak ada yang bisa memberi orang yang aku halangi. Yakni itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika itu mereka mendzalimi nabi, melukai nabi, menyerang nabi. Tapi setelah itu mereka justru menjadi sahabat yang paling mencintai nabi alaihi salatu wasalam. Khalid ibn Walid sebagai contohnya. Beliau ketika itu yang kemudian melumpuhkan pasukan pemanah, bahkan membantai semua yang ada. Kemudian beliau menyerang Rasulullah SAW. Ternyata Setelah itu beliau masuk ke dalam Islam dan menjadi sahabat yang paling mulia, menjadi sahabat yang mulia dan sahabat yang betul-betul membela Islam, membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau digelari dengan Saifullah, pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Tsumma syaa Allahu al-hidayah lahum fahadahum Allahu lil-Islam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah untuk mereka dan Allah memberikan petunjuk Islam kepada mereka. Fakanu min khayrati junudihi, maka mereka menjadi pasukan Allah yang terpilih. Wa akhlasahum lahu, orang yang paling ikhlas. Wa fahat wa fatahallahu bihimud dunya, dan Allah membuka dunia dengan sebab mereka. Wa hadallahu umaman ala aidihim, dan Allah memberikan petunjuk umat-umat yang ada melalui perantara mereka. Fahal yakunu minal uqala man ya'taqidu fi rasulillah aw ghairihi annahu ya'lamul ghaiba aw yatasarraf fil kaun. Apakah bisa dikatakan berakal orang yang meyakini rasul atau selain beliau mengetahui ilmu gaib atau bahkan mengatur alam raya? Tentu ini bukan prinsip orang yang berakal. Kalau seandainya rasul mengerti ilmu gaib, beliau tidak akan marah, beliau tidak akan mendoakan orang-orang musyrik ketika itu. Beliau tidak akan jengkel dengan kaum musyrikin yang mendolimi beliau, karena beliau tahu nanti akan diberi hidayah. Tapi ketika beliau jengkel, beliau marah, beliau tidak suka dengan tindakan kurang ajar dari kaumnya, menunjukkan beliau tidak tahu ilmu gaib, beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka barang siapa yang meyakini Rasul mengetahui ilmu gaib, maka itu adalah keyakinan yang batil. Wahal yakunu aqilan man yalja'u ila ghairillahi fi syada'id wa yantadhiru minhu najdah wa kashfal kurub. Apakah orang itu dianggap berakal kalau dia kembali kepada selain Allah ketika mendapatkan bencana dan menunggu solusi dari selain Allah untuk bisa mengangkat masa-masa sulit itu? Tentu jawabannya itu bukan termasuk prinsip orang yang berakal. Orang yang berakal itu kembali kepada Allah, ngerti bagaimanakah kedudukan Allah, memposisikan Allah sebagaimana mestinya. Dia tahu Allah yang mengatur segala urusan, dia tahu Allah yang mengangkat bencana, maka dia akan kembali kepada Allah. Itu orang yang berakal. Tapi kalau orang itu tidak berakal, maka dia akan kembali kepada selain Allah, kembali kepada berhala, kepada patung, kepada pohon, kepada batu, yang mereka semua tidak bisa melakukan apa-apa. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguh tindakan orang-orang musyrik yang meminta kepada selain Allah, yang buta bukanlah mata mereka, tetapi yang buta adalah mata hati mereka. Tayyib, intaha. Ini penjelasan singkat dari penulis Hafizullah menjelaskan makna secara umum hadis yang kita baca. Kemudian beliau menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Qala al-muallif hafizahullah ma yustafadu min al-hadis min hadainil haditsain. Faedah dari dua hadis di atas, yang pertama, fihi wuqu'ul asqam wal ibtila' bil anbiya. Dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya para nabi juga bisa merasakan sakit dan musibah. Liya'lama annahum minal bashar, agar kita faham mereka juga manusia. Tusibuhum mihanud dunya, mereka juga menghadapi musibah-musibah dunia. Wa yatra'u 'ala ajsamihim ma yatra' 'ala ajsamil bashar, dan mereka juga merasakan sakit pada badan mereka sebagaimana manusia yang lain juga merasakan sakit. Layatayaqqana annahum makhluquna marbubun, hal itu agar kita yakin bahwa para nabi juga makhluk Allah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaftatinu bima dhahara ala aydihim minal mu'jizat, dan jangan sampai kita tertipu dengan mukjizat yang mereka bawa. Yakni jangan sampai kemudian kita beralasan dengan mukjizat yang ada, kemudian kita menyembah para nabi. Itu tidak boleh. Wa yulabbisu syaitanu min amrihim ma labisahu 'alan nasara wa ghairihim. Dan jangan sampai kita ditipu oleh syaitan beralasan dengan kedudukan para nabi, sebagaimana syaitan telah menipu orang Nasrani dan selain mereka. Alahul Qurtubi, ucapan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi, kedudukan kenabian memang kedudukan yang mulia, tetapi bukan berarti kedudukan itu pantas untuk disembah. Mereka adalah hamba Allah, tidak layak untuk disembah, tapi mereka adalah utusan Allah, tidak boleh untuk didustakan. Faedah yang kedua, fihi masyru'iyatul qunut fin nawazil. Dalam hadis ini terdapat syariat untuk baca qunut pada keadaan-keadaan genting. Seperti Rasul ketika sholat mendoakan orang-orang musyrikin, mendoakan laknat untuk mereka, karena mereka telah mengganggu kaum muslimin dan menindas mereka. Maka boleh untuk qunut pada kondisi-kondisi yang genting. Dan qunut itu langsung dari penguasa. Kalau penguasa memerintahkan qunut, maka kita qunut. Yang ketiga, faedahnya wa fihi jawazud du'a 'alal musyrikin bi'ayanihim fi shalat wa la yu'athiru dhalika fi shalah. Bolehnya mendoakan kejelekan untuk kaum musyrikin secara person ketika salat, dan hal itu tidak mempengaruhi keabsahan salat. Jadi kalau kita melihat ada orang musyrik yang sangat jahat, yang sangat zalim, menindas kaum muslimin, kemudian kita mendoakan kejelekan bagi mereka di salat-salat kita, tidak masalah. Yang keempat, wa fihi annal amra wal mulka kullahu lillah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa segala urusan dan kekuasaan hanya milik Allah. Faqad da'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal musyrikin wa sadatus sahaba yu'minun falam yustajab lahum fil mad'u 'alaihim thumma hadahum Allahu lil iman. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan untuk sebagian kaum musyrikin, dan tokoh-tokoh para sahabat mengaminkan doa beliau, tapi Allah tidak mengijabahi doa mereka, bahkan Allah memberikan petunjuk kepada kaum musyrikin tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Jadi segala urusan itu milik Allah, kita tidak punya wewenang. Nabi aja tidak punya wewenang, apalagi kita. Allah yang mengatur segala urusan. Alhamdulillah, dari sini selesai kita membahas hadis yang ke-7 dan yang ke-8. Insyaallah taala hadis yang berikutnya yang ke-9 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna naktafi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.